Tanya sama hati, apa cahaya? Adakah tandanya nampak dipandang? Kumbang rayu bunga, bulan dan bintangnya punya tanda-tanda hubungan mesra. Tanya sama hati, mengapa merindu? Ingat masa lena, apa mimpi?